વાલા કથા કરું. વાલા કથા ભરું. કાલા વાલા કથા ભરું. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai pada kutipan hadis wala tadabaru. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membelakangi. Ya, apakah yang dimaksud dengan saling larangan saling membelakangi ini adalah janganlah sebagian memberikan pantatnya pada yang lain. Artinya saling membelakangi secara fisik. Semisal duduk dan membiarkan orang di belakangnya, di belakang pantatnya. Ya, maka tadabur diambil dari kata-kata dubur yang artinya pantat. Nah, apakah yang dimaksud dengan tadabur saling membelakangi atau yang dimaksud membelakangi di sini secara fisik ataukah non fisik? Maka di sini dijelaskan yang dimaksudkan oleh hadis dua-duanya, fisik dan non fisik. Maka beliau katakan na'am hada min at-tadabur, maka saling maka memberikan pantatnya kepada orang dan tidak mau menghadap kawannya, maka ini adalah bentuk saling membelakangi. Ya, dan termasuk saling membelakangi adalah al-muqata'ah fil kalam, adalah tidak mau bertegur sapa. Atau kemudian saling memotong pembicaraan. Hina yatakallamu akhuka ma'aka, ketika ada orang yang mengajak mau berbicara, wa anta qasadta anhu, kemudian anda berpaling darinya, menghalanginya, atau jika dia berbicara anda pergi dan meninggalkannya, maka ini adalah termasuk tadabur saling membelakangi, dan ini adalah tadabur saling membelakangi yang bentuknya fisik. Kemudian ada saling membelakangi yang bersifat abstrak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tadabaru atau tadabur atau saling membelakangi, dan ini mencakup dua hal, saling membelakangi secara fisik dan saling membelakangi secara abstrak. Tadi disampaikan saling membelakangi secara fisik itu ada dua bentuk, yaitu memberikan pantatnya kepada orang dan tidak mau menghadap orang tersebut, tidak mau menatap wajahnya. Nah, namun dia berikan, ya, dia pantati. Ya, atau kemudian orang mengatakan saya dipantati. Ya, maka ini ya, tadabur saling membelakangi yang terlarang. Kemudian yang kedua adalah saling membelakangi dalam artian dalam masalah berbicara. Bentuknya dia tidak ingin temannya ngomong, begitu mulai ngomong malah tinggal pergi. Atau ketika temannya mau ngomong malah kemudian di stop, kamu gak usah ngomong, kamu gak perlu ngomong, kamu jangan ngomong. Setiap kali temannya itu yang ngomong pasti di stop. Maka ini tadabur saling membelakangi yang bersifat fisik. Kemudian yang kedua, tadabur saling membelakangi yang bersifat abstrak, yaitu ikhtilafu ra'yi, adalah beda pemikiran dan pendapat. Artinya masing-masing dari kita kaum muslimin memiliki pendapat yang menyelisih yang lain. Maka ini termasuk tadabur dalam pendapat yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini, wala tadabaru. Maka bentuk yang kedua dari saling membelakangi yang terlarang adalah membelakangi dalam masalah pemikiran dan ide serta pendapat. Ya, orang Jawa bilang, ya, pokoknya kalau si A itu A, saya B. Ini di rapat, di apa, pas ngobrol, ya, si A itu ngomong A, nah kalau saya mesti B. Jadi memang sengaja diselisihi. Masih ngobrol, dua orang ini masih ngobrol. Tapi kalau si A ngejak ngalor, maka ini ngejak ngidul. Kalau pas rapat, mesti si A punya ide tertentu, nah maka si B akan menyanggahnya, akan membantahnya. Oh itu enggak benar, enggak bagus itu, gini. Nah, nanti kapan lagi usul lagi, dibantah lagi. Pokoknya A usul mesti B bantah. A punya ide apa, B mesti punya ide yang menegasikannya, meniadakannya. Maka ini tadabur, ini saling membelakangi dalam pendapat. Ya, kemudian di sini nanti akan kita baca satu paragraf pendapat pribadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yang ini berkenaan dengan budaya orang Arab yang boleh jadi atau bisa kita katakan beda dengan budaya orang kita. Ini karena yang masalah, karena yang namanya nilai rasa, tentu ini manusia berbeda, ini tergantung perbedaan budaya yang melatar belakanginya. Ini satu hal yang dianggap enggak sopan, satu hal yang bentuknya kurang ajar di satu tempat, di tempat yang lain dinilai biasa-biasa saja. Maka dengan latar belakang budaya ini, Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat bahasanya termasuk bentuk tadabur adalah setelah selesai sholat, salah satu kita maju keluar dari shaf, keluar dari shaf, kemudian maju agak ke depan, berarti memberikan pantat kepada sejumlah orang di belakangnya yang tadi semula satu shaf dengan dirinya. Ini beliau nilai sebagai satu tindakan yang membuat ketidaknyamanan orang lain. Dan jika ini berkenaan dengan ketidaknyamanan, maka ini berbeda-beda dengan perbedaan budaya. Kalau kita kayaknya ya fan-fan saja, ya. Ini habis selesai salam, ya. Kemudian salah satu supaya, karena bahkan niatnya baik, supaya yang lain dapat tempat yang lebih nyaman, ya. Karena salah satu keluar dari barisan, maka ada space-nya lebih renggang, orang lain lebih nyaman. Itu kalau cara pandang kita. Tapi budayanya orang Arab boleh jadi berbeda, nilai rasanya orang Arab lain. Maka beliau katakan, indi menurutku, jadi ini pendapat pribadi yang boleh jadi kita sepakat dan bisa jadi kita tidak sepakat. Dan karena menimbang apa yang menjadi faktor penentu dalam masalah ini, maka kita katakan ini tidak cocok dan tidak tepat dalam budaya kita. Di antara bentuk tadabur adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang jika setelah selesai dari salam, maka dia maju sehingga di depannya shaf seukur satu jengkal atau sekitar itu. Maka ini adalah di antara bentuk tadabur. Oleh karena itu sebagian orang mengadu kepada beliau karena Syekh Ibnu Utsaimin itu imam masjid. Maka ada jamaahnya yang mengadukan pada imam masjid keadaan ini. Dia mengatakan sebagian orang, jika setelah Anda wahai imam selesai ucapan salam, dia maju sedikit sehingga jadilah orang ini menghalangi antara aku dengan melihat imam. Saya jadi tidak bisa lihat imam. Lasiama lebih-lebih lagi jika ada kultum, jika ada pengajian dan yang diberikan oleh imam dan pengajiannya tidak pakai kursi, cuma di tempat. Maka ada orang yang komplain, nah saya jadi tidak bisa melihat imam yang ngasih kultum. Ya, maka lazim lebih-lebih jika ada pengajian, maka orang ini menghalangi antara aku dengan menghalangiku untuk bisa melihat imam. Pemaklum dan satu hal yang telah diketahui, jika seorang itu bisa melihat langsung guru yang mengajar, maka itu menyebabkan dia lebih perhatian, lebih mudah untuk memahami wal idrak dan memahami dibandingkan hanya sekedar dengar suara. Maka kita lihat sebagian orang tidak suka dengan hal ini. Teman sampingnya maju dikit sehingga dia terhalang untuk lihat imam yang ngasih kultum. Lalu oleh karena itu, maka sepatutnya seorang itu hendaklah dia seorang yang dzabasiratin, yang awas, fitnatin dan cerdas. Bentuknya jangan maju di depan kawan-kawannya sehingga dia jadikan kawannya ada di belakangnya. Idza kana biwittika, maka jika engkau ingin antatawasa memberikan ruang yang lapang bagi teman-teman satu saf, maka caranya fakum, silakan berdiri lantas maju yang jauh sekalian. Lantas wajlis idza kunta, dan duduk jika engkau berada di saf awal. Adapun jika engkau berada di saf yang kedua, maka mundur saja sekalian. Adapun jika Anda maju di depan banyak orang sedangkan mereka di belakang Anda cuma satu jengkal atau dua jengkal, maka ini di antara bentuk adab yang jelek, dan ini adalah di antara bentuk tadabur. Maka yaitu saling membelakangi. Maka sepatutnya dalam masalah ini dan yang lainnya, hendaklah seorang itu cerdas memperhatikan bagaimanakah kesan orang lain. Janganlah menjadi seorang yang anani, seorang yang individualis, yang melakukan saja hanya melakukan apa yang terlintas dalam benaknya tanpa menimbang perasaan orang lain, tanpa waspada dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia mendapatkan kritikan karenanya. Ya, maka di sini kita jumpai cita rasa orang Arab yang menilai maju dikit habis salam itu bikin tidak nyaman temannya. Di antara alasannya tidak bisa lihat imam yang ngasih kultum di tempatnya. Nah, maka ini dinilai nau'un min su'il adab, di antara bentuk adab yang jelek. Namun masalah ini, karena ini berkenaan dengan adab, maka adab itu berkaitan erat dengan budaya. Ya, dan budaya masyarakat kita menilai itu satu hal yang tidak masalah, bukan satu hal yang mengganggu kenyamanan. Kemudian lanjutannya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah satu kalian berupaya untuk membatalkan transaksi jual beli kawannya. Maka janganlah menjual barang dengan membatalkan penjualan sebelumnya, karena ini menyebabkan benci, permusuhan dan kebencian. Yang dimaksud dengan seorang itu menjual atas jualan orang lain, contohnya adalah pergi menemui pembeli yang dia membeli satu barang dari seseorang dengan harga 100 ribu misalnya, maka lantas saya katakan akan aku berikan pada anda barang yang semisal cukup dengan harga 80 ribu, atau aku akan berikan pada anda barang yang lebih bagus dan lebih berkualitas dengan harga yang sama. Akhirnya pembelinya kecewa, ternyata kemahalan. Akhirnya dia kembali ke pedagang dan berupaya untuk membatalkan transaksi yang telah terjadi. Lantas bikin transaksi dengan orang yang kedua yang ngasih, yang iming-imingi produknya. Maka tindakan semacam ini adalah permusuhan yang sangat kentara terhadap penjual yang pertama. Wahadal utuan, dan tindakan permusuhan ini menyebabkan atau melampaui batas ini menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara sama kaum muslimin. Dan termasuk dalam hal ini yang terlarang adalah membeli dengan membatalkan pembelian orang lain. Ini siapa yang ditemui? Yang ditemui penjual. Kalau menjual atas jualan orang lain, yang ditemui pembeli, kamu batalkan saja transaksimu. Ini sama saya barangnya lebih murah daripada itu, atau oh ini kualitasnya lebih bagus, harganya sama, rugi kamu. Ini batalkan sana. Itu menjual atas jualan orang lain. Kalau membeli atas pembelian dengan membatalkan pembelian orang lain, yang ditemui adalah pedagang. Itu kemurahan itu. Saya berani beli ya dengan harga yang lebih mahal. Maka membeli untuk membatalkan pembelian orang lain, contohnya pergi menemui orang yang menjual satu barang dengan harga 100 ribu. Lalu dia katakan, saya mau beli barang ini dari anda dengan harga 120 ribu. Akhirnya penjual yang menyesal, kemudian dia pergi menemui pembelinya, kemudian dia batalkan transaksi yang pertama, kemudian diadakan transaksi yang kedua. Maka ini satu hal yang haram, kan ini termasuk menjual atau membeli yang membatalkan transaksi jual dan beli sebelumnya. Nah, tentang larangan membeli atas pembelian orang lain, menjual atas jualan orang lain, apakah ini khusus saat masih ada khiyar, yaitu khiyar syarat, ataukah bersifat umum meskipun hak khiyar sudah hilang? Maka ada yang namanya khiyar. Khiyar itu kewenangan untuk punya pilihan antara lanjut transaksi atau batal transaksi. Terjemah bebasnya, orang yang punya khiyar, maka dia boleh membatalkan transaksi secara sepihak meskipun mitranya, kawannya itu tidak mau dibatalkan. Namun dia punya hak untuk membatalkan secara sepihak. Nah, di antara bentuk khiyar ada yang namanya khiyar syarat. Khiyar karena kesepakatan. Yang dalam mazhab Syafi'i maksimal 3 hari. Maka ini ada orang beli barang, saya serahkan barangnya kepada orang tersebut, silakan dibawa pulang, dicoba-coba selama 2 hari. Jika 2 hari tidak balik, berarti lanjut. Jika mau batal, silakan datang. Perjanjiannya 2 hari. Ini namanya khiyar syarat. Adanya hak untuk membatalkan transaksi karena perjanjian. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya larangan menjual atas jualan orang lain, membeli atas pembelian orang lain, itu berlaku manakala masih dalam waktu khiyar syarat. Karena di situ ada kesempatan untuk membatalkan. Namun setelah khiyar syarat itu habis, maka tidak boleh ada pembatalan. Sehingga ini tidak berlaku, hanya berlaku manakala masih dalam posisi khiyar syarat. Nah, maka disini ada pertanyaan, apakah ini khusus hanya pada saat masa khiyar ataukah umum? Maka jawabannya hadisnya umum. maka tidak halal bagi anda menjual dengan membatalkan jualan saudaranya, baik itu fi zamanil khiyar, masih di masa khiyar syarat, ataukah khiyar syarat sudah habis. Sebagian ulama mengatakan larangan ini kita bawa alama idakan adalika, jika itu terjadi di zaman, di waktu masih punya hak untuk khiyar, membatalkan transaksi. Karena jika waktu zamanul khiyar telah habis, maka tidak ada, maka si pembeli tidak mampu untuk membatalkan transaksi. Contohnya ada seorang yang menjual mobilnya kepada kawannya dengan harga 10 ribu rial. Lantas silahkan mobil ini dibawa dan anda punya hak khiyar selama 3 hari. Maka lalu ada orang yang mendatangi pembeli dan mengatakan akan aku berikan pada anda yang lebih bagus darinya dengan harga yang sama. Akhirnya dia provokasi pembeli ya, supaya datang menemui penjual dan mengatakan saya gagal, saya tidak jadi beli. Atau pergi menemui penjual dengan mengatakan aku mendengar engkau telah jual mobilmu dengan si A dengan harga 10 ribu rial, aku mau membelinya dengan harga 11 ribu rial. Maka kemudian jual beli yang pertama dihapus, dikembalikan, lantas kemudian mobil tadi dijual kepada orang yang kedua. Sehingga jika jangka waktu khiyar syarat itu telah habis, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Artinya setelah anda jual, lantas ada khiyar 3 hari, lantas 3 hari tersebut sudah habis, tidak mengapa menemui orang yang membelinya, membeli barang tersebut dan mengatakan akan aku berikan pada anda yang semisal dengan harga yang lebih murah atau lebih bagus dibandingkan harga yang anda gunakan untuk beli. Mereka beralasan kenapa kalau sudah khiyarnya sudah habis maka boleh, karena tidak mungkin kalau khiyar belum kalau khiyar syarat belum habis, tidak mungkin. Atau kemudian jika khiyar syarat telah habis, maka tidak mungkin membatalkan transaksi jual beli, karena memang waktu khiyarnya sudah habis. Akan tapi kalau kita lihat zahir hadis, zahir hadisnya bersifat umum. Karena betul meskipun tidak memungkinkan baginya untuk membatalkan transaksi karena telah berakhirnya masa khiyar, maka boleh jadi pembeli atau penjual berupaya untuk menjumpai hal yang membatalkan transaksi atau minimal membuat orang tersebut menyesali kenapa dia beli. Dan dia meyakini bahwasanya penjual telah membuat dia kerugian atau penjual itu mempermainkan dirinya. Maka terjadilah gara-gara hal ini permusuhan dan kebencian. Dan ini berlaku manakala jangka waktunya setelah terjadi transaksi yang pertama itu dekat. Adapun jika jangka waktunya telah jauh maka tidak mengapa. Karena jika jangka waktunya telah lama, fa'ina minal muta'adhir, maka satu hal yang mustahil atau sangat sulit sekali bisa membatalkan transaksi. Walhasil kesimpulannya ada 3 rincian. Yang pertama, provokasi supaya tidak jadi beli, tidak bagi jual itu dilakukan di masa khiyar, masih ada khiyar syarat, maka tidaklah dilakukan. Ini satu hal yang hukumnya haram. Kemudian yang kedua, setelah masa khiyar syarat habis, bimuddatin qaribatin, namun belum lama habisnya, maka ada perselisihan di antara ulama yang benar itu haram. Dan kondisi yang ketiga, sudah lama ini si A ini telah beli barang itu sudah 3 bulan yang lewat atau 4 bulan yang lewat. Maka setelah khiyar telah selesai namun dengan jeda waktu yang sangat lama, semacam 1 bulan atau 2 bulan atau lebih, Nah, kalau semacam ini hukumnya tidak mengapa, tidak mengapa, karena orang saling bertukar, menukar barang di antara sama mereka dalam bentuk semacam ini atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka ringkasnya, memprovokasi penjual atau memprovokasi pembeli supaya membatalkan transaksi jual beli sebelumnya itu dirinci dengan tiga rincian. Yang pertama, penjual dan pembeli ini masih dalam khiyar syarat 2 hari. Lantas saya datangi penjual, wah itu rugi kalau harganya segitu, saya mau beli dengan harga yang lebih tinggi. Atau saya datangi pembeli, ini tempat saya jauh lebih murah, ini haram. Ya, kemudian yang kedua adalah masa khiyar sudah habis namun belum lama, khiyarnya 2 hari, ini hari ketiga. Maka ulama berselisih pendapat, boleh tidaknya, haram ataukah tidak, pendapat yang kuat, hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, sudah lama selesai masa khiyarnya. Sudah 6 bulan yang lewat, terus sekarang ngobrol harga barang-barang. Saya dulu beli dengan harga sekian, itu kemahalan, ini harusnya segini. Maka kalau model yang ketiga tadi disampaikan, bahasanya itu tidak mengapa alias boleh. Nah, ini tadi berkenaan dengan jual beli. Nah, aturan meskipun secara spesifik hadisnya tentang jual beli, namun juga berlaku untuk sewa menyewa. Ada orang yang mau nyewa rumah atau nyewa kamar alias kos, kemudian ditemuilah si anak kosnya, kos di mana, di situ harganya berapa, sekian, itu kemahalan, tempat saya saja, fasilitasnya sama. Ini provokasi semacam ini satu hal yang tidak boleh. Contoh yang lain adalah sewa menyewa yang membatalkan transaksi sewa menyewa sebelumnya. Misal ada seorang yang menemui pemilik rumah, mengontrak rumah, 1 tahunnya misalnya 1.000 riyal. Lantas didatangilah orang yang mengontrak dan disampaikan, saya punya yang lebih bagus, harganya cukup 800 riyal. Maka hal ini hukumnya haram karena ini adalah tindakan melampaui batas. Kal bai' ala bai'ihi, sebagaimana larangan menjual atau membeli untuk memprovokasi batalnya transaksi jual atau transaksi beli. Maka maka di sini berlaku untuk kontrak atau untuk kos, diprovokasi didatangi orang yang mengontrak, jangan ke sana, tempat saya saja lebih murah, fasilitasnya lebih lengkap. Ini tidak boleh, ini hukumnya haram. Dan termasuk dalam hal ini adalah rebutan karyawan, termasuk ijarah ala ijarati akhihi, rebutan karyawan. Ini banyak di dunia restoran dan rumah makan. Maka ini ada chef yang pintar, yang bagus. Maka didatangi, dihubungi. Kamu di sana digaji berapa? Sekian. Itu terlalu murah untuk skill Anda, kemauan Anda ini. Itu kurang menghargai skill Anda. Pindah saja ke tempat saya. Pindah saja ke tempat saya. Saya kasih gaji yang lebih tinggi. Atau kemudian perusahaan-perusahaan yang lain. Maka memprovokasi agar orang pindah kerja. Pindah kerja sehingga putus kontrak ijarahnya dengan bosnya yang dulu. Ini termasuk dalam larangan dalam hadis ini. Maka ini satu tindakan yang hukumnya haram. Dan yang haram itu adalah provokasi. Ada yang haram, provokasi. Satu hal yang tidak mengapa, orang itu merasa enggak nyaman kerja di satu tempat dan posisinya masih kerja di situ, di tempat A, dan dia apply ke sana kemari di waktu yang kosong tanpa mengurangi waktu kerjanya. Di waktu longgar yang tidak waktu kosong yang bukan bagian dari waktu kerja, boleh jadi malam hari atau yang lain, dia apply lamaran karena bentuknya online misalnya, maka ini tidak mengapa. Karena yang dilarang adalah provokasi supaya meninggalkan transaksi yang awal kemudian pindah transaksi sama kita. Nah, kemudian demikian juga yang termasuk yang terlarang dalam masalah ini adalah menawar barang yang sudah ditawar temannya. Dan ini terdapat larangan tentang hal ini telah ditegaskan secara khusus oleh Nabi dalam hadis yang lain. Nah, bagaimanakah dengan jual beli lelang? Kan jual beli lelang boleh. Ini kok ada larangan menawar atau barang yang sedang ditawar oleh kawannya. Maka perlu diketahui bahasanya yang menawar yang terlarang itu manakala calon pembeli dengan pedagang ini sudah dapat titik temu, sudah mengkerucut. Nih, sudah mengkerucut tinggal deal. Nah, ketika sudah mengkerucut tinggal deal, kita datang. Nih, kita datang kemudian langsung ujuk-ujuk kita tawar, oh dia mau beli 50.000, saya beli 70.000. Nah, padahal ini sudah mau deal 50.000, mau oke. Nih, nah, okenya pakai salaman, sudah hampir mau salaman gitu. Masuk gitu. Wah, kemurahan Pak, 50.000, 60.000 saya beli. Ini tidak boleh. Tapi kalau masih alot, ini masih alat pembicaraannya masih panjang. Ini belum sampai finish ini. Ini masih alat tarik ulur berapa harganya. Maka kita langsung main potong masuk, tidak apa-apa. Ini, daripada kelamaan tawar menawar, Pak, ini saya beli sekian dengan harga sekian, boleh. Yang tidak boleh itu sudah hampir finish. Ini sudah hampir finish, sudah sampai hampir deal. Sudah mengkucut sekali. Sudah mengkucut sekali. Tiba-tiba masuk orang, membubarkan semuanya. Ini tidak boleh. Yang dimaksud yasuma ala saumihi, yakni artinya jika ada seorang menawar satu barang dari orang lain, kemudian perhatikan warokana ilaihi sahibu silah. Ini yang patut digarisbawahi, yang tadi saya ceritakan. Warokana ilaihi sahibu sil'ah, dan pemilik barang sudah cenderung sudah cocok, tinggal deal. Sakana warokana ila condong, sudah condong, sudah harga segitu dilepas. Dipertegas lagi, walam ya beko ilal akadu. Tidak tersisa kecuali tinggal deal. Misalnya ada orang yang mengatakan jual barang itu kepadaku dengan harga 1.000 rial, dan penjual sudah cocok dengan tawaran harga itu, akan tapi lam yatima al aqdu, transaksinya belum betul-betul jadi. Cuma baru ada tekad bulat mau dijual kepada orang itu, datanglah orang lain kemudian mengatakan, saya beli, saya akan berikan padamu harga 1.100 rial. Maka ini tidak boleh, karena Nabi SAW mengatakan la yasum ala saumi akhihi, jangan menawar barang yang sedang asik ditawar, sudah mau deal dari saudaranya. Nah, masalah kemudian upaya untuk membatalkan transaksi yang ada berlaku juga dalam dunia pernikahan, yaitu idza khataba saksun min akhar, jika seorang itu telah melamar seorang perempuan, maka tidak boleh bagi yang lain yang tahu, tidak boleh bagi yang lain yang tahu kalau perempuan ini sudah dilamar dan sudah mengiyakan, tidak boleh bagi yang lain untuk datang melamar. Karena Nabi SAW mengatakan La yaktibu ala khidbati akhihi, jangan melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Dan ini terlarang manakala orang pertama sudah diiyakan. Ini orang yang pertama sudah diiyakan, dia datang melamar, sudah ada jawaban dari pihak perempuan, ya oke. Maka orang yang tahu tidak boleh maju. Namun kalau jawaban dari pihak perempuan masih kita pertimbangkan, maka boleh masuk sebagai pertimbangan yang kedua. Maka boleh masuk orang yang ketiga untuk kan bapak masih nimbang-nimbang orang pertama, pak ini saya datang sebagai pertimbangan kedua, nanti ada, oh saya datang sebagai pertimbangan yang ketiga, nanti mana yang cocok. Maka boleh kalau tidak ada jawaban tegas, atau sudah ada jawaban tegas ditolak, nah, itu juga boleh. Maka yang tidak boleh sudah dijawab tegas diterima, dan kita tahu kalau sudah ada respon positif demikian, maka melamar perempuan tersebut hukumnya haram. Kemudian nanti seandainya nekat, kemudian ternyata lamarannya diterima tanpa ada proses pembatalan kepada yang pertama, nanti ulama berselisih pendapat tentang keabsahan akad nikahnya. Ya, meskipun mayoritas ulama mengatakan akadnya sah namun berdosa, namun ada ulama yang mengatakan akad nikahnya tidak sah. Maka kalau belum ada jawaban tegas, atau sudah tegas namun tegas ditolak, maka orang melamar, maju melamar diperbolehkan. Nah, kenapa ada aturan-aturan semacam dalam masalah jual, beli, tawar-menawar, dan lamaran? Kuluhat ini semua bentuk penghormatan terhadap hak sesama muslim sebagiannya dengan yang lain. Maka tidak boleh bagi seorang muslim melanggar hak orang lain dalam masalah menjual, membeli, sewa, penawaran, pernikahan, dan yang lainnya, dan hak-hak yang lain. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah, kita pelajari kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa radhiyallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.